Mengapa kita bertemu bila akhirnya dipisahkan? Mengapa kita berjumpa tapi akhirnya dijauhkan? Kau bilang hatimu aku, nyatanya bukan untuk aku. Bintang di langit nan indah, di manakah cinta yang dulu? Masihkah aku di sana, di relung hati dan mimpimu? Andaikan engkau di sini, andaikan tetap denganku. Aku hancur, ku terluka, namun engkaulah nafasku. Kau cintaku, meski aku bukan di benakmu lagi. Dan ku beruntung sempat memilikimu. Bintang di langit nan indah, dimanakah cinta yang dulu? Masihkah aku di sana, di relung hati dan mimpimu? Andaikan engkau di sini, andaikan tetap denganku. Aku hancur, ku terluka, namun engkaulah nafasku. Kau cintaku, meski aku bukan di benakmu lagi. Dan ku beruntung sempat memilikimu. Engkau mengatakan merindukan diriku lagi. Ingin ku sampaikan, ku tak hanya sekedar itu. Aku hancur, ku terluka, namun engkaulah nafasku. Kau cintaku, meski aku bukan di benakmu lagi. Aku hancur, ku terluka, namun engkaulah nafasku. Kau cintaku, meski aku bukan di benakmu lagi. Dan ku beruntung sempat memilikimu. Dan ku beruntung sempat memilikimu.